Mitra Bisnis, Indopos menulis, 5 lembaga berpotensi terkorup di Indonesia versi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA adalah Kejaksaan Agung di peringkat pertama, Kementerian Keuangan di peringkat kedua, disusul oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus politisi, Sis NS. Pak Sis, apa komentar Anda melihat hasil survei ini? Yang paling pertama, penelitian ini valid apa enggak? Layak dipercaya apa enggak? Tidak dipercaya atau dipercaya, pemerintah, notabene Presiden Republik Indonesia, seharusnya konsentrasi ke sini. Dilihat benar apa enggak, diteliti bahwa penelitian ini adalah benar adanya. Kemudian harus bersikap. Kalau negara, kerugian negara triliunan begitu banyak, semua departemen korup, ngapain bikin negara ini? Ngapain ada departemen gitu? Ngapain ada kantor kementerian? Ngapain ada kejaksaan? Kejaksaan kan tugasnya mengamankan uang negara. Tapi kalau sekarang menilep uang negara, apalagi Kementerian Keuangan. Dia mesti mengatur keuangan ini supaya tidak bocor. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama seseorang di sebuah lembaga menjadi korup? Yang menyebabkan korupsi adalah memang udah penyakit keimanan, penyakit moral, penyakit udah mendarah daging. Jadi memang udah gak bisa diobatin kalau menurut saya di Indonesia ini. Segala macam penyakit udah gak bisa diobatin kecuali revolusi konstitusi. Itu satu-satunya yang bisa mengobati untuk negara ini jadi bersih. Nah, revolusi konstitusi itu artinya kita harus membuat konstitusi baru dari tingkat RT sampai tingkat Undang-Undang Dasar 45 terus buat baru menurut saya. Karena yang sekarang udah babaliut, jelimet. Antara peraturan ini berbentrokan dengan peraturan ini. Antara undang-undang ini berbenturan dengan undang-undang ini. Undang-undang ini dibuat oleh orang yang punya kepentingan membuat undang-undang itu. Contohnya, membuat undang-undang parpol, yang membuat adalah orang parpol. Sehingga untuk menguntungkan dia aja. Membuat undang-undang pemilu, yang membuat adalah orang-orang peserta pemilu. Wasitnya dia juga, pesertanya dia juga, yang menang dia juga. Ini udah nggak fair. Itu yang harus dipikirkan bagaimana ada revolusi konstitusi, sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi, dan dibuat yang baru lagi, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa. Nggak bakal bisa diobatin lah. Metodenya saya nggak tahu ya, tapi gagasan aja saya. Negeri ini harus mencari misalnya 100 atau 200 orang yang kriterianya adalah punya semangat, punya hati waras, punya nyali tegas, punya otak cerdas. Itu dikumpulin 100-200 orang itu, dia yang menggodok membuat konstitusi baru itu, dari tingkat RT sampai tingkat undang-undang dasar tertinggi. Kemudian itu setelah sahih, setelah disahkan, maka ditetapkan akan digunakan pada tahun berapa. Sementara ini, kebobrokan jalan terus sampai tahun itu, maka dimulai dengan argometer baru, kilometer baru dengan konstitusi yang baru itu. Saya rasa hanya dengan cara itu, nggak usah revolusi berdarah lagi, biayanya terlalu besar. Kalau untuk jangka pendek saat ini, Pak, antisipasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan agar kerugian negara setidaknya bisa diminimalisir? Jangka pendek adalah presiden. Ini pekerjaan ini harus top down, nggak bisa bottom up. Presiden harus dengan tegas. Kalau memang seperti yang presiden katakan kemarin, dia mempunyai bukti-bukti yang sahih katanya, nggak usah suruh mundur menterinya, langsung pecat. Ini cuma presiden yang bisa dalam jangka pendek membenahi negara ini. Tapi resikonya presiden jadi banyak musuh. Tapi ya itulah. Kalau mau jadi presiden, harus bersedia juga banyak musuh. Harus bersedia kehilangan jabatan. Kalau manusia masih takut kehilangan jabatan, jangan jadi manusia. Jangan dipakai orang seperti itu. Gak ada cara lain lagi. Demikian artis sekaligus politisi, Sis NS. Saya Wendy Lim.